dan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit I'm hancurkan hatimu. Jangan pernah kau sakiti cinta yang telah ku miliki untukmu. Sucikan aku, bawalah aku di mana tercipta damai. Sucikan aku, bebarkan wangi cintamu untukku. Nanti ku jangan teruskan berlari. Yeah, man. Tanpa ada cinta. tak sanggup lagi buatmu tetap milikku. Untukmu. jauhi diriku. Kau hancurkan hatiku yang dulu kau miliki. Dan engkau jadikan diriku cinta di saat kau lemah, kehilangan cinta. Membuatku membeku. Oh, Entah sesaat bagimu, meskipun ku jauh, tak selalu di sisimu. Jadikan ku mimpi indah di setiap tidurmu. Ooh. dariku pergi tinggalkanku. Ku coba tuk bertahan dalam kisah ini, tak bisakah sejenak kau jangan pergi. Tak pernah terbayangkan ku miliki wanita

jadi milikku. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut jatuh lagi. Tak ingin lagi membuatku perih. Sadarkan aku dari mimpiku. Pasti.